rasa di sudut pangan kelabu yang ada bersama suka dan duka hadirnya kita duduk bersama dan saling memandang hampa bermula seperti tak kuasa jua untuk memendam satan sekejap kita pun saling bersenda canda tiada pernah ku sangka sambut dengan sejuta